Hai kau warga kota, biasakan dirimu, jangan asal serobot-serobot semau hatimu. Patuhilah peraturan lalu lintas jalan, jangan bikin pak polisi bermain sempritan. Ngobrol di warung kopi, nyemping sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda,